Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin amma ba'du. Para pendengar yang saya muliakan, alhamdulillah pada malam hari ini seperti biasa kita bisa berjumpa kembali dalam kajian rutin kita, dalam kajian fikih, kajian kitab takrib. Alhamdulillah berkat taufik dari Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kita yang lalu telah kita selesaikan kajian kita mengenai bab yang sangat penting sekali, yaitu bab wakaf atau bab sedekah jariah. Dalam kajian kita kali ini kita akan membahas hal yang masih erat hubungannya dengan masalah sedekah jariah atau masalah wakaf, yaitu masalah hibah. Kita akan membahas masalah atau hukum-hukum yang berhubungan dengan masalah hibah, atau dalam bahasa Indonesianya adalah pemberian. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Faslun fil hibati, fasal yang menerangkan mengenai masalah hibah, pemberian. Wa kullu ma jaza bai'uhu jazat hibatuhu, dan setiap sesuatu yang boleh untuk diperjualbelikan, boleh untuk dihibahkan atau diberikan kepada orang lain. Sebelum kita menerangkan lebih lanjut mengenai arti daripada matan Abi Suja yang akan kita kaji, terlebih dahulu kita ingin mengetahui atau menerangkan mengenai masalah apa sih arti daripada kalimat hibah menurut pengertian secara bahasa dan menurut pengertian secara istilah ahli fikih. Hibah dalam bahasa Arab mempunyai arti al-atiyah atau pemberian. Jadi hibah ini dalam bahasa Arab artinya adalah al-atiyatu atau pemberian. Baik pemberian ini berupa sesuatu yang bisa kita lihat, atau pemberian tersebut berupa sesuatu yang maknawi yang tidak bisa kita lihat. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, yahabu liman yasha'u inasan wa yahabu liman yasha'u dzukura." Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang memberikan anak laki-laki, dan beliau juga memberikan anak perempuan. Jadi untuk masalah laki-laki dan perempuan itu adalah semata-mata pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak bisa kita rekayasa. Kalau seseorang ingin mempunyai anak laki-laki, tidak bisa dia merekayasa. Semuanya adalah semata-mata pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahilladzi wahaba li 'alal kibari Isma'ila wa Ishaq. Inna rabbi lasami'ud du'a." Ini adalah kalimat yang diucapkan oleh Nabi Allah Ibrahim yang artinya alhamdulillah alladzi wahaba li. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku 'alal kibari, ketika aku sudah menjadi tua, Ismail, anakku Ismail, wa Ishaq dan Ishaq. Jadi kata-kata wahaba di sini adalah bisa diartikan wahaba, pemberian yang bisa kita lihat, sesuatu yang konkret seperti memberikan anak, ya, atau sesuatu yang tidak konkret yang secara maknawi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wahablana min ladunka rahmah." Wahai Allah, berikan kepada kami rahmat-Mu. Nah, ini rahmat adalah sesuatu yang tidak bisa kita raba, sesuatu yang tidak bisa kita dengar, tapi berupa sesuatu yang konkret, ya, secara maknawi saja. Lain dengan ayat, dua ayat yang sebelumnya, arti kalimat hibah dalam ayat sebelumnya adalah memberikan sesuatu yang bisa kita lihat, ya. Adapun ayat yang ketiga ini adalah memberikan sesuatu yang tidak bisa kita lihat, rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah arti hibah. Jadi hibah ini secara bahasa mempunyai arti pemberian, al-atiyah. Baik barang yang diberikan itu berupa barang yang konkret atau a'yan dalam bahasa Arabnya, atau barang yang maknawi yang tidak bisa kita lihat dan kita raba. Adapun kalimat hibah menurut pengertian ulama ahli fikih adalah aqdun yufidu tamlikil aini bila iwadin halal hayati tatawuan, yang artinya akad, yang mana akad ini adalah berfaedah untuk memberikan sesuatu kepada orang lain bila iwadin, tanpa ada imbalan dari orang yang diberi. Halal hayati, pemberian ini ketika dia masih hidup, tatawuan secara cuma-cuma. Jadi hibah ini adalah memberikan sesuatu kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan, tanpa ada imbalan dari orang yang diberikan sesuatu tersebut. Halal hayah, ketika orang yang memberikan dalam keadaan hidup, tatawuan secara cuma-cuma. Jadi hibah ini berbeda dengan jual beli. Kalau jual beli adalah kita memberikan sesuatu dengan harapan orang yang kita beri memberikan imbalan dari sesuatu yang kita berikan. Maka hibah berbeda dengan jual beli. Juga hibah ini berbeda dengan wasiat. Kenapa? Karena wasiat ini adalah pemberian, tetapi pemberian ini adalah dilaksanakan setelah orang tersebut meninggal. Ya. Misalnya kalau ada orang mengatakan, misalnya saya wasiat nanti kalau saya meninggal, misalnya tanah di belakang rumah itu supaya diberikan kepada masjid. Ini namanya sedekah. Jadi atau wasiat untuk menyedekahkan sesuatu. Jadi wasiat berbeda dengan hibah. Hibah itu dilakukan ketika orang tersebut masih dalam keadaan hidup. Tapi kalau wasiat dilakukan setelah orang yang memberikan tadi telah meninggal dunia. Juga hibah ini dilakukan tatawuan, dengan cuma-cuma. Dengan cuma-cuma. Artinya dengan tidak ada paksaan dari pihak lain. Dikecualikan zakah. Zakah adalah memberikan harta yang kita miliki kepada fakir miskin, tapi tidak dengan cuma-cuma, tapi kita berkewajiban memberikan harta tersebut. Kalau hibah tidak, tidak ada paksaan, tidak ada kewajiban atas kita. Itu kita lakukan semata-mata tatawuan, cuma-cuma dan tidak paksa, tidak ada paksaan dari pihak lain. Jadi kalau kita lihat dari pengertian hibah yang disebutkan oleh para ahli fikih, dari pengertian ini kita bisa mengambil kesimpulan, kita bisa membedakan antara hibah dengan sedekah dengan hadiah. Ya, di sana ada hibah, ada sedekah dan ada hadiah. Jadi hibah itu seperti yang saya jelaskan tadi adalah memberikan sesuatu kepada orang lain ketika dalam keadaan hidup secara cuma-cuma. Baik pemberian tersebut adalah dari orang kaya kepada orang fakir atau sebaliknya. Atau sebaliknya dari orang fakir kepada orang kaya. Baik orang tersebut ya dengan pemberian tadi mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Atau tidak. Ini adalah hibah. Tapi kalau sedekah, sedekah ini adalah memberikan sesuatu kepada orang yang membutuhkan. Ya. Yang mana orang yang memberikan tersebut melakukan hal tersebut semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan semata-mata untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi hibah lebih umum dari hal tersebut. Baik di sana ada unsur taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, atau tidak. Baik di sana ada unsur bertujuan untuk mendapatkan pahala atau tidak, ditemakan hibah. Jadi hibah itu lebih umum daripada sedekah. Karena apa? Karena sedekah mempunyai arti yang lebih khusus, yaitu memberikan sesuatu kepada orang yang membutuhkan semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan semata-mata untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun hadiah, ya, hadiah adalah memberikan sesuatu kepada orang lain. Tapi semata-mata untuk mendekatkan diri kepada orang yang diberi hadiah dan untuk mendapatkan cinta dari orang yang diberi hadiah. Ya, ini adalah hadiah. Jadi hadiah itu memberikan sesuatu kepada orang lain, semata-mata kita berusaha untuk mendekatkan diri kepada orang tersebut, semata-mata kita ingin mendapatkan cinta atau penghormatan dari orang yang telah kita kasih hadiah. Ya. Dan perbedaan antara hadiah, sedekah dan hibah ini, kalau kita lihat dari beberapa hadis, bisa kita temukan perbedaan ini dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, dan Imam Muslim, ya, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau minta, ya, bagian dari daging yang disedekahkan kepada Barirah. Barirah itu seorang budak yang dibebaskan atau budaknya Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan huwa 'alaiha shadaqatun wa huwa lana hadiyah. Daging ini diberikan kepada Barirah sebagai sedekah karena Barirah butuh. Wa huwa lana hadiyah, tapi untuk kita adalah sebagai hadiah. Semata-mata orang yang memberikan daging ini adalah demi untuk mendekatkan diri kepada Rasulullah dan mendapatkan cinta atau penghargaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana? Maka karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, menerima hadiah, kalau beliau dikasih hadiah dari sahabatnya, beliau terima hadiah tersebut, dan kalau memang hadiah tersebut berupa makanan, beliau makan dari hadiah tersebut. Tapi kalau barang yang diberikan kepada Rasulullah adalah berupa sedekah, maka Rasulullah tidak mau memakannya. Tapi sedekah tersebut diberikan kepada orang yang membutuhkannya. Orang yang membutuhkannya. Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza utiya bi ta'amin yas'alu anhu. Fa in kila hadiyatun akala minha wa in kila shadaqatun lam ya'kul minha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika beliau para tetangga beliau memberikan makanan, maka beliau bertanya, makanan ini sedekah atau hadiah? Kalau memang mereka mengatakan makanan ini adalah hadiah untuk Rasulullah, maka beliau memakannya. Tapi kalau mereka mengatakan ini bukan hadiah tapi sedekah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak makan makanan tersebut, tapi diberikan kepada orang lain yang lebih membutuhkannya. Jadi dari hadis-hadis ini bisa kita fahami, ya, bisa kita mengerti perbedaan antara hibah dengan sedekah. Kalau hibah itu adalah semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kepada orang yang membutuhkan. Tetapi hibah adalah kita lakukan hadiah, ya, kita lakukan semata-mata untuk mendekatkan diri kepada orang yang kita beri hadiah dan untuk mendapatkan cinta atau penghargaan dari orang yang kita beri hadiah tersebut, ya. Juga untuk hibah ini, untuk hibah di sana ada yang namanya ijab kabul. Jadi perbedaan termasuk segi perbedaan antara hibah dan sedekah atau hadiah. Hibah ini harus ada ijab dan harus ada kabul. Harus ada ijab yang diucapkan oleh orang yang memberikan hibah dan kabul dari orang yang dikasih hibah. Ya, adapun sedekah, maka di sana tidak disyaratkan, ya, tidak disyaratkan yang namanya ijab kabul dalam sedekah ini, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering sekali melakukan sedekah, begitu juga para sahabat radhiyallahu taala anhum sering sekali mereka melakukan sedekah dan tidak diriwayatkan dari salah seorang dari mereka bahwasanya di sana harus ada yang namanya ijab kabul. Begitu juga dalam segi hadiah, ya, para sahabat radhiyallahu taala anhum sering sekali memberikan hadiah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berada di rumahnya Sayyidina Aisyah, dan tidak pernah dan tidak ada riwayat, ya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau apa memberikan kabul atau ijab kabul ketika menerima hadiah. Kalau seandainya ada pasti telah diriwayatkan atau bisa ada ulama atau para muhaddisin yang meriwayatkan hadis yang menerangkan wajibnya ijab kabul dalam hadiah atau dalam sedekah. Ala kulli halin dalam termasuk perbedaan antara hibah dan sedekah dan hadiah, bahwasanya dalam hibah ini harus ada yang namanya ijab kabul, adapun dalam sedekah dan dalam hadiah tidak ada yang namanya ijab kabul. Hibah ini adalah sesuatu yang dianjurkan, ya. Hibah ini dianjurkan oleh agama dan hukumnya adalah sunnah. Dan hal ini bisa kita temukan dalilnya baik dalam Al-Quran atau dalam Al-Hadis atau dalam ijma' ulama. Termasuk ayat, ya, ayat yang menerangkan dianjurkannya hibah atau diperbolehkannya hibah adalah seperti dalam ayat keempat surat An-Nisa. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim." Wa atun nisaa shaduqatihinna nihlah fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a, yang artinya wa atun nisaa shaduqatihinna nihlah, dan berikanlah kepada perempuan-perempuan yang telah kamu nikahi shaduqatihinna mahar atau mas kawin mereka. Fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a, dan jika perempuan-perempuan tadi atau istri-istri kamu tadi telah memberikan sesuatu dari mas kawin yang telah mereka terima kepadamu dan mereka ridho dengan hal tersebut, maka makanlah, karena itu adalah termasuk sesuatu yang halal, ya, dan tidak ada dosa dalam hal ini. Maka dalam Al-Quran di sini Allah Subhanahu wa taala memperbolehkan bagi suami untuk makan sesuatu yang telah diberikan oleh istrinya dengan sukarela. Ya, dengan sukarela. Ini berarti pemberian itu diperbolehkan, ya, diperbolehkan, dan bagi orang yang diberi pemberian boleh untuk memakan apa yang telah diberikan kepadanya. Juga dalam sunnah, ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha qalat, "Qad kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam jiranun minal ansar. Kanat lahum manaihu wa kanu yamnahuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min albanihim fayasqina." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai banyak tetangga dari kaum Ansor dan mereka kebanyakan mempunyai peternakan onta. Nah, mereka selalu memberikan susu dari onta-onta mereka kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Ya nisa'al muslimat la tahqirunna jaratun li jaratiha walau firsinasyatin." Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai perempuan-perempuan muslim, janganlah seorang tetangga tahkirna mencela atau menghina jika ada tetangganya memberi hadiah, ya, memberikan dia meskipun berupa firsanisyatin. Firsanisyatin itu adalah tulang yang masih tersisa dagingnya sedikit-sedikit. Jadi kalau ada tulang yang telah diambil dagingnya, ada daging, ya, terus diambil dibersihkan, tinggal tulang-tulangnya saja, ada dagingnya sedikit-sedikit. Seandainya kamu diberi oleh tetangga kamu diberikan, tetangga kamu memberikan hal tersebut, maka jangan ditolak dan jangan dianggap remeh, karena itu adalah sebuah pemberian dan atau sebuah hadiah, dan hadiah tersebut meskipun kecil maka mempunyai arti yang sangat besar. Lang tangan au kira atau tulang kaki la ajabtu, maka saya akan datang. Maka jangan sembrono ya kalau memang Anda diundang oleh orang yang fakir, yang mana orang tersebut dalam undangan tersebut cuma bisa menyediakan misalnya seperti yang disebutkan oleh Rasulullah adalah tulang kaki kambing misalnya, atau tulang tangan misalnya, atau ayam saja, au uhdiya ilayya dhira'un, atau saya diberi hadiah dhira' ya, tulang tangan, au kuro'un atau tulang kaki, laqabil itu maka akan saya terima. Karena hadiah atau hibah ini meskipun sedikit, tapi itu adalah mempunyai arti yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena hadiah ini atau hibah ini adalah merupakan tanda keikhlasan dari orang yang memberikan, dan hadiah ini adalah bisa mempererat tali persaudaraan di antara muslim. Dan para ulama telah sepakat atau ijma bahwasanya hibah ini adalah sesuatu yang disunnahkan. Hibah adalah sesuatu yang disunnahkan karena dalam hibah ini ada unsur tolong-menolong, ada unsur ta'awun, dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa, dan bertolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan. Para pendengar yang saya hormati, hibah hukumnya adalah sunnah dan dianjurkan oleh agama. Tetapi hibah ini kalau ditujukan atau diberikan kepada sanak keluarga orang yang masih ada hubungan family, maka hibah ini menjadi lebih disunahkan dan lebih dianjurkan, dan lebih banyak hadiahnya atau lebih banyak pahalanya. Karena hibah yang kita berikan, pemberian kita kepada sanak family yang membutuhkan, itu di samping dalam hibah ini ada unsur ta'awun, ada unsur saling tolong menolong, ada unsur saling bantu membantu, juga ada unsur lebih yaitu unsur silaturahmi, unsur menyambung sanak family. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menganjurkan kita untuk menyambung family kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham." Yang artinya, dan kamu bertakwalah atau sungguh-sungguhlah dalam hal menyambung silaturahmi, jangan sampai kamu putus. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man ahabba ayyub sotalahu fi rizkihi wa yunsa'allahu fi athari falyasil rahimah." Barang siapa yang ingin Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki yang melimpah, maka hendaklah dia menyambung tali silaturahmi. Maka hibah atau hadiah atau sedekah kepada family itu lebih afdol, lebih banyak pahalanya daripada hibah yang kita berikan kepada orang lain. Karena apa? Karena dalam hibah tersebut di samping ada unsur ta'awun, tolong menolong, saling membantu, juga ada unsur silaturahmi, menyambung sanak family. Juga dalam hibah ini disunahkan bagi orang yang diberi hibah atau bagi orang yang menerima pemberian dari orang lain untuk membalas pemberian tersebut jika memang mampu ya, jika memang mampu dan tidak memaksakan diri ya, dan tidak memaksakan diri, karena itu adalah yang dilakukan, yang menjadi tindak laku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqbalu hadiyata wa yusibu anha, yang artinya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menerima hadiah yang diberikan kepada beliau dan memberi imbalan atas hadiah yang diberikan kepadanya. Jadi disunahkan bagi orang yang telah menerima hadiah atau menerima hibah dari orang lain untuk memberikan balasan kepada orang tersebut jika mampu dan tidak memaksakan diri. Dan hikmah daripada diperbolehkannya hibah ini adalah karena seperti yang saya katakan tadi, agama Islam adalah agama yang menganjurkan umatnya untuk bersatu dan untuk saling membantu, dan termasuk salah satu wasilah atau salah satu alat untuk memperkokoh tali persaudaraan antara orang muslim adalah dengan saling memberikan hadiah. Jadi hadiah ini adalah salah satu cara untuk memperkokoh tali persaudaraan kita antara sesama muslim. Dan setiap sesuatu yang memperkokoh tali persaudaraan kita antara sesama muslim, sesuatu tersebut adalah sesuatu yang sangat dianjurkan oleh agama. Maka tidak asing lagi, hibah ini atau hadiah ini adalah dianjurkan oleh agama. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga telah bersabda, tahadu tahabu, yang artinya salinglah kamu memberikan hadiah dan salinglah kamu memberikan hadiah dan kamu akan menjadi kaum yang saling menyayangi. Jadi hadiah ini adalah termasuk salah satu wasilah atau alat untuk mempererat tali persaudaraan kita sesama muslim. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tahadu fa innal hadiyata tudhibu wahar sadri. Salinglah kamu memberikan hadiah karena hadiah ini adalah bisa menghilangkan panasnya hati. Yang dimaksud dengan wahar sadri ini adalah sifat-sifat yang jelek dalam hati yang kita timbulkan sesama muslim, seperti misalnya saling dengki, ya, saling membenci, itu dengan cara saling memberikan hadiah akan hilang, seperti yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan demi untuk mewujudkan hikmah daripada hadiah ini, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti yang saya sebutkan tadi menganjurkan umatnya, menganjurkan bagi orang yang menerima hadiah untuk menerima hadiah tersebut dan tidak menolaknya. Jangan sampai kita menolak hadiah, karena dengan menolak hadiah ini adalah kita seakan-akan menyakiti orang yang telah memberikan hadiah kepada kita. Jadi meskipun hadiah tersebut hadiah yang sangat kecil, sangat remeh, tapi jangan sampai ditolak, karena dengan penolakan tersebut kita seakan-akan menyakiti orang yang telah memberikan hadiah kepada kita. Ya, seperti yang saya sebutkan tadi, bahwasanya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, la tahkiranna jarotun di jarotiha walau firsina syatin. Jadi meskipun itu cuma sekedar tulang yang tinggal dagingnya sedikit saja, maka jangan sampai Anda menghina pemberian tersebut, karena dalam penghinaan tersebut menyakiti hati orang yang memberikan hal tersebut kepada kita. Dan jika kita ingin menolak hadiah dari orang lain, maka kita seharusnya memberikan alasan kenapa kita menolak hadiah tersebut. Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau ketika dalam keadaan haji, ya, disuguhi oleh para sahabat daging khimar wahsyi. Tapi beliau tidak mau makan. Lalu ketika melihat wajah para sahabat berubah, beliau mengatakan, "Amma ana, amma inna lam naruddahu alaika illa anna hurum." Karena yang disuguhkan kepada Rasulullah adalah daging binatang buruan. Maka dan ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan ihram, dan orang yang ihram tidak boleh memakan daging buruan. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disuguhi oleh para sahabat daging binatang buruan tersebut, beliau tidak mau memakannya. Sehingga ketika melihat wajah para sahabatnya berubah, beliau berkata, "Saya tidak mau makan daging ini bukan apa-apa, tapi karena saya dalam keadaan ihram." Yang mana orang yang ihram itu tidak diperbolehkan untuk memakan daging binatang buruan. Ini semata-mata adalah agar hati orang yang memberikan sesuatu kepada kita biar lega, biar di sana tidak ada yang namanya su'udzon atau berburuk sangka. Hibah seperti akad-akad yang lain ini bisa menjadi sah kalau sudah memenuhi syarat rukunnya. Jadi hibah ini akan menjadi sah hukumnya jika telah memenuhi syarat rukun daripada akad hibah itu sendiri. Rukunnya akad hibah itu ada tiga. Yang pertama adalah akidani. Akidani ini adalah orang yang memberikan dan orang yang menerima pemberian. Yang kedua adalah sighah, ijab kabul, ijab dari pihak orang yang memberikan dan kabul dari orang yang diberi, kemudian al-mauhub, barang yang diberikan. Jadi tiga hal inilah yang menjadi rukun daripada akad hibah, dan setiap salah satu dari tiga hal ini harus memenuhi beberapa syarat yang akan saya sebutkan. Rukun yang pertama adalah al-atidani, orang yang melakukan hibah, yaitu orang yang memberikan wahib dan orang yang diberi atau mauhublah. Dan kedua-duanya harus memenuhi syarat-syarat. Yang pertama, ayyakuna malikan lil mauhub. Jadi syarat yang pertama, al-wahib, orang yang memberikan hadiah atau orang yang memberikan hibah adalah ayyakuna malikan lil mauhub, orang yang memberikan hibah adalah pemilik daripada barang yang diberikan tersebut. Yang kedua, wa ayyakuna ahlan litabarruk, dan orang tersebut adalah orang yang mempunyai keahlian untuk tabarruk, untuk berbuat kebaikan. Artinya orang tersebut adalah orang yang mutlaqut tasarruf, bukan orang yang mahjur aleh, ya, bukan orang yang mahjur aleh. Maka tidak sah jika di sana ada orang yang memberikan hibah, memberikan barang kepada orang lain, yang mana barang yang diberikan adalah bukan miliknya. Tidak bisa, tidak boleh. Kebetulan juga tidak sah jika ada anak kecil atau orang yang gila memberikan sesuatu kepada Anda, karena mereka bukan ahlan litasoruf. Orang yang ahlan litasoruf atau orang yang mutlakut tasoruf adalah orang yang baligh dan berakal, dan orang tersebut bukan orang yang mahjur aleh. Bukan yang orang mahjur aleh. Kalau orang tersebut adalah orang yang mahjur aleh, maka tidak diperbolehkan untuk memberikan hibah, memberikan barangnya kepada orang lain. Begitu juga anak kecil dan orang gila. Karena setiap tasarruf atau setiap perbuatan yang dilakukan oleh anak kecil dan orang gila tidak ada hukumnya, dan kalimat-kalimat yang keluar dari mulut mereka tidak berarti sama sekali. Maka hibah yang dilakukan oleh orang gila atau anak kecil, hibahnya tidak sah. Dan disyaratkan bagi orang yang menerima hadiah adalah ahlan litamalluk, adalah orang yang bisa memiliki barang yang diberikan kepada dia. Artinya orang yang menerima hibah adalah orang yang sudah ada, meskipun dia tidak mukallaf, meskipun dia anak kecil misalnya. Kalau Anda ingin memberikan hadiah, misalnya ada ulang tahun, ya, anak Anda yang umurnya 7 tahun ulang tahun, para tetangga memberikan hadiah, maka hadiah ini sah meskipun orang yang dikasih hadiah itu masih kecil. Yang penting yang diberi hadiah atau yang diberi hibah ini ada orangnya, maka hibah tersebut sah. Nanti yang menerima hibah itu adalah walinya, bapaknya atau ibunya, maka ini sah, ya. Jadi yang penting syarat daripada mauhublah, orang yang dikasih hibah atau hadiah, adalah orang tersebut telah ada, ya. Adapun kalau ada orang yang memberikan hibah atau memberikan hadiah, saya berikan hibah ini atau saya memberikan hadiah ini untuk anak saya yang masih dikandung ibunya misalnya, maka tidak sah. Karena anak itu belum ada, belum keluar di dunia, maka tidak sah dikasih hibah. Ini adalah syarat bagi orang yang menerima hibah. Jadi syarat orang yang menerima hibah cuma satu saja, yaitu ayyakuna ahlan litamluk bi ayyakuna maujudan. Hendaknya orang tersebut adalah orang yang mempunyai keahlian untuk menerima hadiah. Artinya orang tersebut telah ada. Adapun syarat untuk orang yang memberikan hadiah adalah orang tersebut adalah pemilik dari barang yang dihadiahkan atau dihibahkan, dan orang tersebut adalah ahlan litasarruf atau mutlaqut tasarruf, yaitu orang yang sudah baligh dan berakal dan bukan orang yang mahjur aleh. Kita beralih kepada rukun yang kedua. Rukun yang kedua adalah sighat, akad ijab kabul. Dan untuk rukun yang kedua ini akan kita terangkan dalam kajian kita yang akan datang. Begitu juga untuk rukun yang ketiga, yaitu barang yang dihadiahkan. Barang apa saja yang boleh dihadiahkan, apa syarat barang-barang yang boleh dihadiahkan atau boleh dihibahkan, akan kita bahas dalam kajian yang akan datang. Dan Sebelum saya tutup kajian ini, di sini ada pertanyaan dari seorang pendengar kita yang bunyinya, bagaimana hukum orang yang menggugurkan anaknya? Oh ini pertanyaan ya. Pertanyaan ini sering ditanyakan kepada kami dalam acara kajian. Kalau memang ya janin yang dikandung itu telah ditiup roh ya, telah ada nyawanya, kapan? Yaitu jika bayi tersebut telah berumur 4 bulan, maka bayi tersebut telah ditiup nyawa oleh malaikat ya, seperti dalam hadis, maka bayi tersebut tidak boleh untuk digugurkan, tidak boleh untuk digugurkan kecuali di sana ada hal-hal yang sangat berbahaya jika bayi tersebut lahir. Misalnya dokter spesialis yang bisa dipercaya memvonis bahwasanya kalau kandungan ini diteruskan maka nanti akan bisa mengakibatkan kematian untuk ibunya misalnya. Maka dalam keadaan seperti ini ya, maka boleh untuk digugurkan karena demi untuk menyelamatkan nyawa ibunya. Itu memang kalau di sana ada dokter ya yang bisa dipercaya yang mengatakan hal tersebut ya. Kalau tidak ada, maka hukumnya menggugurkan adalah haram kalau memang bayi tersebut telah ditiup ruh oleh malaikat, yaitu sudah berumur 4 bulan. Kalau bayi tersebut ya, kalau bayi tersebut belum berumur 4 bulan, maka di sini ada khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan tidak boleh digugurkan sama sekali, haram untuk digugurkan. Ada yang mengatakan digugurkan boleh kalau memang di sana ada maslahat. Seperti yang saya jelaskan tadi, kalau memang ibunya mempunyai penyakit yang mana dikhawatirkan penyakit tersebut akan beralih kepada anaknya, yang mana penyakit tersebut akan berakibat fatal untuk anaknya atau untuk ibunya sendiri, maka boleh digugurkan. Tapi kalau memang tidak ada maslahat dan tidak ada tujuan sama sekali, maka menggugurkan itu adalah haram menurut sebagian ulama. Ala kulli halin, kalau memang Anda diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kehamilan, maka syukurilah rezeki tersebut karena banyak sekali orang yang mendambakan anak, tidak bisa mendapatkan anak dan ingin sekali punya anak. Lo Anda diberi Allah Subhanahu wa taala rezeki yang berupa anak kok digugurkan. Dan juga untuk ikhtiyat ya, karena banyak sekali ulama yang mengharamkan hal tersebut ya. Kiranya cukup sekian kajian yang bisa kita ambil untuk kesempatan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita kaji bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga kita bisa bertemu dalam kajian kita yang akan datang. Nas'alullah Subhanahu wa taala ayaj'ala ilmana hujjatan lana la hujjatan alaina wa ja'ala darsana darsan mubarakan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.